ψυχή ανατσερίτα να γεγραπήσω τη τελατάνη bocah saiki wis padha pinter nanging pintere tinggo ngapusi wong tuane diapusi guru ngajine uga diapusi iki ana cerita nanging ra bisa diteladani jasa iki wis padha pinter nanging pintere tinggo ngapusi wong tuane diapusi guru ngajine uga diapusi jarene pamit ngaji nanging ora dilakoni malah beno-benan mabu-mabuan neng prapatan jarene pamit ngaji dilakoni malah do pacaran empet-empetan neng pojokan opo podo ora ngerti Gusti Allah moho perso opo podo ora ngerti neroko kui ono mabu-mabuan neng prapatan jarene pamit ngaji nanging ora dilakoni malah do pacaran empet-empetan neng pojokan opo podo ora ngerti Gusti Allah moho perso opo podo ora wedi neroko kui ono jarene pamit